ونفعنا بعلومه وبركاته. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Dan disyaratkan pada dua saksi itu barang yang tersebut pada kitab syahadat dan ketiadaan takyinnya bagi jadi wali. Judul bab malamnya menteng penjelasan rukun-rukun nikah. Di antara syarat nikah benar dua dro saksi, wate tamu nikah benar dua dro saksi nyan paling ubud. Syarat-syarat menjadi saksi nikah yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga agam, yang keempat merdeka, yang kelima adil, yang keken adil hana dosa raya, hana dosa ubud. Orang yang jid kesaksi nikah bekna dosa raya, bekna dosa ubud, raya bekna, ubud bekna. Semayang hantam gedingai, dosa ubud hantam gepubud. Nyan syarat menjadi saksi nikah, urung paling gat yang hana dosa, mubi'u hana dosa, ubud raya hana. Nyan ke yang deng ke saksi nikah. Maka tiada sah nikah dengan saksi dua sahaya. Ban dua-dua saksi budak hantip syarat, atau dua perempuan hantip syarat cip, atau dua yang fasik, urung yang fasik, arti fasik na dosa, hana getobat lah, temayang na dingai, puasa na dingai, mupat pina. Nyan hana layak je kesaksi, dan apabila gedeng got nyan kesaksi nikah hansah, yang je kesaksi bek pasik, bek na dosa, atau dua yang tuli ban dua-dua saksi kle wate gangkat nikah liwali gejuk kelinto anda dengar ikutnya clear. Nyan hanji ke saksi karena saksi begedengar puatra wate geken le wali dara baru lun penikah sinyak lung yang bernama pulan ke gata dengan jename tipluh banyak bedah kedengar oleh saksi backler, atau dua yang buta nyan pihanjit saksi bandua buta. Gedengar de tapi handih gekalen. So yang menikah hanam kudepo wapi. Gedengar de suara. Tapi dia tanya, so menikah. Hai pun so ke agam ngayna menikah. Yang agam so, oh. Nyen hansah nikah. Atau dua khunsa. Nyen pihansah. Dua dro khunsa. Kiban yang keken khunsa. Urung. Semenjak lahir na alat kelamin dua. Mentahu bagaimana. Kelamin ini na. Kelamin agam bina. Bandua na. Nyan tabuhnan kunsa. Hanjit kesaksi. Atau yang sudah takyin. Bagi jadi wali. Maka jika. Berwakil oleh bapa atau saudara yang tunggal pada nikah dan hadir ia serta yang lainnya tiada sah nikahnya karena bahwasanya ia wali yang mengakadkan maka tiada boleh jadi saksi. Urang yang nedua goknyan wali bejit kesaksi posisi goknyan sebagai wali nikah lalu kedua sebagai saksi hanjir contoh tidro ayah gewakilkan nikah bak kuaket kun ayah darah baru lung wakil bakdro ne kawake ne penikah anak lung yang bernama Pulan nganti Pulan jelame ji tipluk banyak leh gejuk wakil li ayah darah baru maka yang tukang penikah kuaket ayah dara baru gedua hinan sebagai saksi nikah hansah kibancit ayah dara baru payah terbit ulua tiat goknyan bekna lam majlis angkat ayah dara baru gugethe gedeo bak tago wali bekruh goknyan dalam saksi nikah maka karena posisi goknyan sebenarnya tukang penikah cuman kagiyo bak go sama dengan goknyan urung penikah kemudian karena kaguwakilkan bak kuaket maka kuaket tukang penikah goknyan hanjit ledu ina hanjit kesaksi nikah karena posisi goknyan kewali cuman kagejuk hak teat bak go maka bekle gesaksikan kero karena goknyan wali nya ente nya yo wali yang pasal muat menuju wakilah yang baru kau kena kibang kibang pu ni kan wali nya nya kan nya nya Pekon, pertanyaan ji belum. Kau wakilah bak kau ke, teman? Yo. Yo. Putra sanika. Tiro wali pase. Kemudian wakilah bak kau ke. Hansah wakilah. Karena wali pase pigonyen hana hak penikah. Gade hak wate ayah dara baru hana ge semayang, wate ayah dara baru hana ge puasa, Wate ayah darah baru. Gepelemah aurat, goknyan gada hak sebagai wali. So cik, oleh ayah darah baru, so jik ke wali. Kakek, hanalih kamu ningai ke? Lih kakek, so jik ke wali. Oleh kakek, so. Oleh kakek, abang darah baru, adik darah baru, mupinah otomatis karena gada hak, karena goknyan pasir. Ya, putuman ilung ane aku putuman puhanjit oh pernikah ju. Iji menyokak dawanya iji pernikah ju. Rekomenan iji dawa. Hai idro ne pase hana ne tumayang. Ada hana aku tumayang ilung ikan ne aku cik. Ya menan. Nyan hai ita dawa. Menyo memang pase gada hak sebagai wali untuk pernikahan. Gue pernikah cik pergi hantar. Ya, hai tanya nak anak darah tu kajik ke darah baru semayang kalau puasa pi letak tinggal jaman galam katanya taubat tak nak pernikah je no kibat hai hantar menyo galam tak taubat taubat ilai. Baik, kepo tanya mentah buka trip dah taubat. Ya, nyo rencana ka katrok lintu ja anak darah tanyo ka. Nyang kam lai dah taubat becu-becu. Baik uronya dah taubat di ke kawaket. Baik uronya kan taubat ka. Ya, padahal ke tengah getop ubat di rumah dia. Dan sah ya. Putak, putak tanya. Hanan dupu. Hanan dupu, putak dia. Nadi. Saksi. Saksi. Ya. Nyo. Tamita ana. Nyo, nyo tamita kan kan. Kan munawa kagetanyo dosa raya dosa obut ikop tanggal gentena ci. Hai badro te tanyo na do saraya ka thang thang iko hana menan su ji tamita dan sah nikah dengan saksi dua anak laki-laki bagi suami dan isteri atau dua anak bagi salah seorang daripada keduanya atau salah seorang atau seorang anak bagi salah seorangnya dan seorang anak bagi yang satunya dan dua orang seteru bagi keduanya. Ya, menu Tira urung agam gena mengkawin yang jid kesaksi ane agam drawak. Tira urung agam gena mengkawin yang jid kesaksi ane agam drawak kedua kamalim ji. Baik berbuat imadat ini kamalim. Genut mekawin yang jut kesaksi ane agam draw aga. Ana kecok ane lain, ana kecok orang lain. Cit ane agam draw aga duai. Tak berat malih nikah. Eh sah nikah? Sah. Yang kedua, yang jut kesaksi ane darah baru. Darah baru genuk mengkawin dengan tiro lintu. Yang jid kesaksi dua dro ane agam darah baru. Nyampi cukup malim kambanuai. Ji yang jid kesaksi nasah nikah sah. Atau tiro sapa itung kulintu gumen saksi ane dro gesiro. Di darah baru, gemet saksi yang nak draw ke sirau. Kan cukup indah menikah dengan nyanyi. Jak kedai bagan tu ke waket. Di tungkulin tu, gemet anak agam ke sirau ke saksi. Di darah baru, gemet anak agam ke saksi. Sirau siapa? Bandua ji, sapat berat. Malik bandua ji. Jimpakat bandua kibanjara ayah dro dengan maklum tak perkahwin dua ke. Jimpakat ba iduk du ide batai buet bele ayah dro nena promo hana o kapah mak dro aku hana lako ogli mak dro aku hana lako ogli ayah dro na hana promo nyan yang pah tak perkahwin dua ke. Jimpakat anak ngan anak yang je kesaksi ane agam mati-mati, ane agam lindu sabah, ane agam darah baru sabah. Sah nikah? Sah. Nyan kenyan yang ken saksi, jid kesaksi kawin yah dengan kawin mak, cukup ke saksinya? Nyanya ane dawa-dawa dua. Pakarna menyo dawa antik malay kan ane dawa saksi. Nyobat dan pakai-pakai. Yo. Oh, ane punan ji. Ane agam draw aga. Ane agam draw aga orang inam. Ini penikah mak ji. Long penikah mak long. Ku draw ane dengan jelame sekian. Hansa. Hansa. Hanaruh lam daftar wali. Yang jik ke wali, ya. Kakek, abang, adik. Anak abang, anak adik. Apa, anak apa. Nyan wali nikah. Hanaruh anak agam draw ada. Tiban? Oh, nyan cik pereh-pereh. Pereh-pereh, jam tinggal itu. Cikam doa hari ini. Dan sah nikah dengan dua saksi yang mastur tertutup adilnya, yaitu yang tiada diketahui akan mepasekkan bagi keduanya, seperti barang yang dinaskan atasnya dan diiktimatkan dia, dipegangkan dia, perhimpunan daripada ulama. Ya, dua draw saksi mastur. Hana dadepu wabaknya pasek atau hana. Yang tadepu wabaknya got igampung tanyo. Tadepu agaknya urung gud. Hana tadepu apuana. Na gejak belah lemoy. Kedih kudai kurukuah. Hana tadepu adanya. Kepiah gengok. Baje ge mutuluk belanga. Mejakro. Hana tadepu adanya. Yang takalan lahir. goknyan bereh. Adapun batin goknyan wate sidro wagu kadang na gepobo mati na gumen judi wate gijak medan ana tetepu dia. Goknyan sah je kesaksi. Akan tak? Karena yang tahukum itanyo lahir, yang tahukum yang di takalat. Dan hana payah ya periksa agaknya. Pubuk kejap medan tapi. Hana payah periksa tu peringkatnya. Takalan mantang agaknya zahir bereh cik kesaksi. Kadang tubuh hana ke semayang. Hana payah riak luam rumah agak pun nak semayang tubuh tu hana. Tak ulahir mantang agaknya god. Maka cik kesaksi nikah. Bisa abi. Loro kemudian bocor maksudnya mana kita war rahsia dia bila menikah ni tanya orang mama bagi larinya mudah pun dia kibang leh gedeng kesaksi nikah anak tanya kau bocor rupanya jamun-jamun kan buat ke kayak jajan ke di Humedan nyan pernikah lain pernikah lain ana bubuh. Ana bubuh karena yang kau likutnya tanyo handa chatih karena ana ada bubuh. Pajan baru payah ta ulang nikah ba wate ka ada bubuh. Nyan gebuhnan nikah syubhat. Nikah syubhat. Nyan ana bubuh. Yang ka kali tapi yang uke bekli payah penikah baru. Kiban? Jelame orangnya hana payah memang kagak anggap sah nikah karena hana debu. Yan. Ente wate menikah lain, me jelame lain. Tebay lain. Salatun lain. Nya dempu payah gepon. Gepon. Proba punuo payah na. Ya. Ya. Ya. Ya. Menyog depu draw agu saksi. Maksi pase goknyan hanjit de. Hansa. Tapi getanyo yang hana ada depo sah untuk terpakai goknyan ke saksi. Adapun goknyan karena getupu draw ke, maka bina dasya getanggung tirau ke. Itanyo takalan goknyan got taundang ke saksi. Adapun draw goknyan yang paling tepu tiap ga jibuka lemoi bak bak perukun bak pajak beruh ini ya belum puntut maksud ji ikutnya ngerebu cik ngajak kru ngejak ya belum itu nyohan ada depu tak pakai ke nikah getim sah nikah adapun dasya getanggung pirau ke. Karena ikutnya kagetim padahal ikutnya hana layak je kesaksi. Nikah ba'dahir sah dan hana dosa. Ya. Dosa siro. Dosa siro. Nyam tak payah pegang. Nyam nyokar pegangnya. Nyam beli dah pakai. Menyo memang kira-kira dro tu hanjir ke saksi waloi pakak betin igok hanai depu dan hana payah dah pegah bago hana payah dah pegah ilung atai ka tiga minggu siga jajan medan hana payah dah pegah dan tiada sah dengan dua yang mastur tertutup Islamnya atau merdekanya, yaitu yang tiada diketahui akan Islam keduanya atau merdeka keduanya. Orang yang hana jelas agama Islam atau kan hana sah jik kesaksi. Orang yang hana jelas merdeka atau budak hana sah jik kesaksi. Puwagoknyan Islam atau kan, puwagoknyan budak atau kan, mastur tertutup hana jelas, han sah jik kesaksi. Dan nyata batal nikah dengan saksi atau mengetahui hakim atau dengan ikrar dua lelaki isteri pada hak keduanya dengan barang yang menegahkan sah nikah seperti pasek saksi atau murtadnya karena ada maneknya penghalangnya. Leh nikah ipegat pernyataan lelinto dan darah baru. Nikah kamu hentah karena saksi pasik. Wajib pebatu nikah, nikah lain. Leh nikah ipegat pernyataan lelinto dan darah baru. Saksi hansah ke pernikah, hansah nikah kamu orangnya. Pakon saksi orangnya murtad. Ipegat pernyataan le darah baru, le lindo. Yang jik kesaksi kamu orangnya, jika murtad, maka wajib pebatu akad nikah dan pernikah lain. Pakon karena nikahnya kepentingan mereka berdua. Menyukai pegah lewatnya dua hansah, maka deng ke hansah dan pernikah lain. Sekalipun nyata duduk, duduk lu nikah baru pegah. Hai mungkin baru itu buah. Hai ge eh teng. Hai ge eh kat tengah ke? Kala ge eh malam ternyata nikah hansa. Nyangku. Dudo ge de pu hansa. Wate li nikah lam dugaan ko nyen sa. Teman, idanya leh dah menikah, teman, oh dah jahat, teman. Eh. Kala ke eh, duduk ternyata nikahnya hanta. Kiban nikahnya, kiban buat awaknya. Nyah, awaknya hana dosa. Awaknya hana dosa. Karena itu pun hantah pejal. Ibu da'i. Karena itu pun hantah. Wadali ibu da'i. Yuh galam je. Na itu pun hantah. Hana. Maka hana dosa. Yang dosa tau. Urung eh tadi. Yang dosa. Jet. Menyo ada katrek sekalipun bila ternyata saksi wate katanya menikah uronyan pasek, saksi hana bereh, uronyo baru terdepo, tipluh ton kemudian baru terdepo, tetap nikah nyan hansa, maka jenuh menikah lain. Yang buat yang kali hulikut hana dosa tayang. Anak yang kena, anak yang kali hana dilikut, anak syubhat dibangsakan kepada bapa. Kan anak dina. Karena itu hana ada puhan sak telefon kan. Anaknya anak syubhat, buatnya jima syubhat, wataknya watak syubhat, hana dosa. Karena hana ada puhan. Wate uro nikah tiplu. Tiplu. Tunai. Nikah nikah sah. Cuman tanya manteng terutang bak darah baru. Nikah sah hana pengaruh. Nikah sah. Cuman tanya manteng mutang. Pajan baca utangnya. Wata tempaki. Ya. Aduh poh gop tapi. Kemudian. Nya macam jelame gelom gelah tempe nuhat. Ya. Nya enggak baru baca lagi. Nyoranya nak baca. Manteng romantis sah. Kita, han han haru, haru nikah. Cuman bocor duduk. Barang kalau pakai itu nyo, yum belum be. Oh han, coba pegah baru. Jelame hanai temeng dalam rukun nikah. Tanpa jelame nikah sah. Walau hana ada bayi. Cuman atsaika tersebut jelame kamutang. Rukun nikah, darah baru, lintu baru, urung penikah, dan dua dro saksi. Hanaruh jelame dalam rukun nikah. Jelame kan rukun kan syarat. Ya, ada hanai bayi jelame pijut. Kun darah baru pri kun. Nyan ban galak e kelindu. Sah nikah. Dan tiada batal nikah dengan ikrar dua saksi dengan barang yang menegahkan sah nikah seperti ikrar pasek diberi diri keduanya pada ketika akad. Dua-dua saksi yang tak pakai wate menikah lahiriah takalan bereh betul. Leh nikah ikun le saksi. Lon bak wate lungdeng ke saksi ronya pasek. Nyan habanyan hanam pengaruh. Haba duduk wa saksi hanam pengaruh. Pakot karena wate ta menikah penilaian tanyo kok nyan bereh. Wate ta menikah kok nyan saksi betul wate ta kalen. Duda orang le nikah ken saksi. Kamu ronyan wate mudang saksi nikah pasek. Haba goknyan hana lim pengaruh. Hana masalah li. Kapegah ju apa yang galak ke. Itanya wate ta menikah ronyan takalan goknyan layak je ke saksi. Sekalipun duda kalau pegang lain. Hana pengaruh li. Buat kali hana pengaruh li. Dan hana payah ulang nikah. Oh, kadang dipeng kadang ronyan. Kadang dipeng. Kita nyo tak kalan mentang lahir. Goknyen beres ji kesaksi nikah ji. Iji umumnya mano? Lagi tungku imum megampung. Orang semua berat. Kan lahiriah tak kalan kenyo beres. Ka tak pakai kesaksi. Nya ngepegah tu duduk. Huronya ni lu mana beres. Ana petih li. Bangunan ni. Han batu nikah. Nyan mempengaruh. Karena kawin kepentingan mereka. Menurut mereka sah, sah. Menurut mereka han sah, han sah. Kepentingan kok nyan. Ikrar saksi, hana patih. Ikrar lintu dan darah baru, patih. Wajib. Wajib pernikah lagi. Nyo, wajib pernikah lain. Maka jika ikrar suami dengan barang yang menegahkan sah nikahnya, dipasahkan nikahnya karena mengaku ia dengan barang yang nyata dengan dia batal nikahnya, dan wajib atasnya mahar misil jika sudah dukul dengan dia. Dan jika belum lagi dukul, maka wajib atasnya setengah mahar misil. Jino masalah leh nikah yang petubit pernyataan lintu tiro kesakai darah baru nak pegang gekun le lintu. Ya, nikah hansah. Karena bulan, karena pulin. Kun darah baru, sah. Yang kengka beda dua. Kun lintu, nikah lung baru. Minggu yang kau likut, bulan yang kau likut, hansah. Nyo-nyo-nyo-nyo ala sanji hansah. Kun darah baru, sah. Berdasarkan pengakuan lindo, nikah dibatalkan dan ditungku lindo wajib bayu jelami punoh bila kalih dukul kalih jima. Bila galom jima bayu si tengah. Ya, pakar karena pengakuan goknya batu nikah. Bak darah baru. Hana batu nikah. Bunuh likut sepakat bandua. Jino surah jino. Bak lintu batu nikah. Pengakuan lintu batu nikah. Pengakuan darah baru hana batu. Tadang bak pengakuan lintu. Nikah batal. Tapi lintu wajib bayar jenami punuh. Apabila kalih watak munyo galam watak bayu ti dengar padum jelame diplo munyo kalih watak banti plo bayu munyo galam watak bayu si dengar cuman ke cukup berat rugo ya hana rugo karena dalam dugaan etiket tengkulinto memang nikah hansah. Penyebab ji boleh jadi wali. Penyebab ji boleh jadi saksi. Ya. menyonikah yang kiban dekat. Yang atra awai payah bayi karena awaknya kabatu nikah. Untuk menikah kedua kali bayi sekata. Memang dua ke karena setiap nikah haji bayi jelame. Setiap nikah bayi jelame. Kalau cerai dua tu. Kahawa tu lho. Menikah lho. Bayi sekitu jelame yang. Rukun nikah nak termasuk. Tapi menyukar disebut dalam nikah ke wajib bayi. Ngak baik wajib bayi kibat. Baik kun. Lung penikah sidara lung kero ne nyan pri. Kalau nerima nikah sidara ron kelung pri. Bek sebut menyoka tak sebut wajib bayu ke? Menyuhana tak sebut hana bayu ke? Nyan masalah je. Ya. Kibat? Oh, hana tak bayu mutang dunia akhirat. Utang tanya pada orang baru. Hai utang, kibat hana cat. Ya. Yang berbeda. Oh. Saksi hana pase wali hana pase yang pase lindu hana tu yang lindu. Tapi le lindu benda nyanyi. Nyan pu etanikah sa. Sebab nyan urung dah berkahwin. Yang bet nyo mendeng tak thi dengan wali mendeng. Nyan menyo lindo ada magen tabe ana pupu nikah ta. Dan jika ikrar isteri dengan cidra pada wali atau syahid saksi seperti pasetnya, maka disumpahkan suami akan tiada paseknya dan dibenarkan dengan sumpahnya. Nyo dawa lako binung ken istri nikah tanyo baro hanta pakan hanta ya yahlung pate. Nikah tanyo baro hanta maka saksi pasek kun lindo sa hana pasek kun dara baro hanta yahlung wate ke penikah baro gok nyan menggetumayang mesejit dan gedupan ura Jumat irumoh ke ikhro kun lindo na hana pasek yang kengkadawa lintu ngendara baru kibam jalan keluar ji supaya tidak keluar jalan kibam jalan keluar ji sumpahkan lintu katim sumpah hekah lintu wali hana pasai katim sumpah hekah lintu saksi hana pasai lungtim cim sumpah maka benar lintu munyo getim sumpah munyo hana getim sumpah betoi darah baru pisah mereka ya nyan ban dalam Islam set ngen sumpah dalam Islam teman kadang ditungku lindo getim sumpah bit wali pathe paki bet tamayang-mayang bak sumpah karena laknat ngen sumpah ken akhirat teruk ngan sumpah palsu ngan sumpah dusta gelaknat urang li Allah hana gepreh di akhirat jino terlaknat cuman kadang hana ada sadari danyo proyek yang kajatah ke danyo kagadel danyo kan baru gelaknat kan teruk gelanti ke menan kan hana mecek je. Yang jid kerasaki han jid le kerasaki yang kenyan laknat Allah teke ya nyan kemenan dalam Islam cara menyelesaikan masalah bila saksi hana ujung-ujung ji sumpah katim tumpah betul han katim halah. Gem mengaku li darah baru. Nyo. menyukar pegang goknya hana sah nikah sama dengan hana payah raya je lah meli karena goknya pegang hana sah berarti hawa hana je lah meli goknya. Nyo. Nyo. Hana mepatli ayah rekan ayah anak ke hana mepatli kata trip hana gua ka nyo igoknya anak darah katruk lindu so penikah adik lindu na hana iah lindu hana aji musiro tanli jak ju bak kawaket kawaket tukang penikah atau yang lebih berat lom ka nyan pura anak bajaya anak bajuang anak zina anak bajuang kanya hanayah je hayah nam wait wait ini perlu ladar tapi kan yah kanya yah je yah takun tapi bak agama kan yah je so tukang penikah anak dina wate anak mengkawin kuakit jih wali ji wali am wali nanggro ikedih tukang penikah ya ka kabotu kasus itanyo yo galam tam kawin jamun meroji ngan darah baru di jino kena tajak baba bateli ublang gulam usawa kemenan ka wate tababa tababa tababa kaiba kaiba tababa kena tababa kede merayuk tu karaya ikun le inang yang tababa nyeron tanggung jawab bere nyon ya e julo ka yut menikah ju sawai nikah ngena ane awai na ane inang na ane ane inang yang tepu kenya dua tu yang tepu awai na ane dudo nikah kenya dua tu pam lahe tinga anu rayu ka truk lindu secara hukum anunya yang penikah wake be malay tu penikah kero tu kan batuk malay kan batuk malay langsung anunya ta penikah kero tu nya anu ro tu ko nasah nikah hana nyan kenyang yang tujuh keturunan yang hansah nikah. Kena tak dengar-dengar anak zina tujuh keturunan hansah nikah. Nyan bang contoh pertama. Olian berlanjut. Nah, kai menikah, kai menikah, kana ana. Nyan wate na ana ji. Nyan kenya anak zina lo. Karena nikah je hansah. Kenya anak di nalau. Olehnya nalau. Ya karena ibu nikah lagi. Hantahlah. Nalau mana? Anak di nalau. Tujuh keturunan. Wateka kelapan keturunan sebenarnya. Mentang anak thot. Mentang anak dina. Cuma nyan. Kiba ni kira pemutihan. Kena pemutihan. Yang paling depan thot. Dua tu. Kedi anak agam wate tajak-jak tajak-jak tajak-jak ka menikah Awaina ane, awaina ane, duduk nikah. Lahir ane agam. Ane agamnya hanjit cok pusaka bakyah. Pakon, kon nane iya. Nyan nane agamnya hanjit cok pusaka ino. Pakon, kon nane iya. So yang debuah dua ada. Yang tepua dua ada. Karena waktu tajak-jak me'en orangnya. Nyan. Kemudian nikah duda setelah buat. Yang tepua kayaknya dua ada. Nyan dua ada. Mekredit dasha sampai tujuh keturunan. Mengalir dasha. Yang tepua dua ada. Cuma nak ada pegang. B.O. tagai masalah. Nak bekna masalah selanjutnya. Abud yang ka kehulikut. Jinawa. Awaina anu dudo nikah. Nyan kengken anu urung agam. Beda jak bak kawaket. Kawaket kinyak lun. Bernama pulan jina menikah tengah lusa. Minggu ke. Yang penikah drone kawaket. Hai anak drone ke pun you pernikah bak lu. Ben tanya malay kutat. Ben tanya malay ya tanya. Kiban maksud ji. Yang jid pernikah drone. Long hanjid pernikah. Anak ni pegah junya anak long. Tapi long hanjid long pernikah. Yang kengkak gelah masalah. Ke pun tetap masalah. Berlanjut dasar kredit. Yang kau betul masalah. Jak bak kawaket bak gantuk tajak letak dengan lihok me saka-saka laju roti-roti tiji jak rumah kawaket bak terbuka ayib draw ada igop hanai tu pun buat tesah jak bak kawaket lapur anak lung drone pernikah karena menyolong pernikah hantar pakon pupatek drone kon kon anak lung kiban kan anak drone bak dah yang leh malegop amal malerong maksud ji benda yang le nu maklum mentau oh kabere maka bak wate penikah dara barunyo be sebut binti be sebut binti masalah tulis dikedi tapi be sebut binti karena hana binti ji bangsa kepada ibu pene binti Isa bin Maryam bangsa kepada ibu. Ya, nyan kemenan cara untuk menghindari bek panjang dosa. Mahan kredit panjang joju. Nyan buka cinya. Kibat? Oh. Menyuna katanya tak pegah. Nyo. Munyo hana katanya bet tak pegah. Untuk item ni. Ha. Ya.